Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Umdatul Ahkam. Kita telah sampai pada hadis yang ketujuh. Malam ini insyaallah kita membahas hadis yang ketujuh. An Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a bi wudhu'in. Diriwayatkan dari Humran maula Utsman bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Utsmana da'a bi wudhu'in, bahwa beliau melihat Utsman meminta diambilkan air wudu. Fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian beliau menuangkan pada dua tangan beliau dari bejana atau tempat air tersebut. Fa ghassalahuma 3 marrat. Lalu beliau membasuh kedua tangan itu 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya di air wudu tersebut. Tsumma tamadmadha wastansyaqa wastansara. Kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsyak, memasukkan air ke hidung, wastansara, dan mengeluarkannya. Tsumma ghassala wajhahu 3. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini 3. Dan dua tangan beliau sampai ke siku-sikunya 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau membasuh, mengusap kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi 3. Kemudian membasuh kedua kaki beliau 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wudu'ku ini. Wa qala, dan beliau mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudukku ini. Tsumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. La yuhaddisu fihi ma nafsahu, ia tidak berbisik-bisik dalam dirinya. Ghafarallahu lahu, Allah mengampuni dosanya. Ma taqaddam min dzambi, yang telah lalu, yakni dari dosanya. Nah, ini hadis yang ketujuh dari kitab Umdatul Ahkam menerangkan tentang tata cara berwudu seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan melalui Utsman bin Affan, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga. Beliau meriwayatkan bahwa seperti apakah wudu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Humran, budak beliau, bekas budak beliau, melihat Utsman mencontohkan seperti apakah wudu Nabi. Beliau meminta diambilkan air wudu di sebuah bejana, yaitu tempat air. Lalu beliau mempraktekan, mengajari dengan langsung mempraktekan. Nah, di sini kita lihat satu persatu dari tata cara wudu yang dicontohkan oleh Utsman, seperti yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama kata beliau, fa afragha ala yadayhi min ina'ih. Beliau tuangkan dari bejana itu ke kedua tangan beliau, kemudian beliau basuh dua tangan itu dari bejana tersebut sebelum beliau berkumur-kumur, sebelum beliau memasukkan tangan ke bejana tersebut. Nah, ini seperti penjelasan yang sebelumnya, apalagi kalau habis tidur malam, ya. Setelah tidur malam memang ada larangan untuk langsung memasukkan tangan ke bejana atau ke tempat air langsung. Nah di sini juga disunahkan untuk membasuh kedua tangan sebelum memulai wudunya, sebelum mencelupkan air ke bejana. Wasala yadaihi min ina'ihi salasa marrat, tiga kali. Kemudian baru adkhala yaminahu fil wudu, masukkan tangan kanannya ke air wudu tersebut. Jadi di sini menunjukkan bahwa dalam berwudu boleh kita masukkan air tangan itu ke air. Tidak mesti dengan apa? Dengan pancuran atau dengan gayung, dengan keran, tidak mesti. Karena sebagian orang meyakini mesti seperti itu. Nah, di sini kita lihat Utsman radhiyallahu anhu setelah membasuh, setelah bersih, beliau masukkan, ya, beliau masukkan tangan beliau ke bejana tersebut, ya, tangan kanannya, fil wudu, di air wudu itu. Summa madmada wastansyaqa wastansara, kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Nanti akan disebutkan pula pada hadis berikutnya bahwa beliau melakukan ini dengan satu tangan. Nah, di sini pun jelas beliau masukkan tangan kanannya saja, bukan kedua tangan, tapi yaminahu, tangan kanannya saja. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Nah, ini nampak dari susunan kalimat ini bahwa beliau melakukan ini dengan satu tangan, ya, tangan kanan beliau. Adapun istinsar, yaitu mengeluarkan air dari hidung, disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tangan kiri. Ya, di sini tidak disebutkan secara jelas. Hanya disebutkan beliau kumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Nah, untuk kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu tangan, tangan kanan. Tapi untuk mengeluarkan dari hidung disebutkan dalam hadis yang lain, beliau mengeluarkan dengan tangan kiri. Ya. Summa ghassala wajhahu salasan. Kemudian beliau membasuh muka beliau tiga kali. Kita juga telah terangkan pada kesempatan sebelumnya bahwa membasuh muka yaitu apa? Dimulai dari tempat biasa tumbuhnya rambut, ya, sampai dagu yang bawah, untuk lebarnya dari telinga, tempat tumbuhnya telinga kiri dan kanan ini. Ini wajh. Jadi kalau bawah sini, ini bukan termasuk wajah, ya. belakang telinga bukan termasuk wajah. Ya, sebagian orang kadang sampai ke lehernya. Nah, entah itu mau ikut kepala atau ikut wajah, wallahu alam. Yang jelas bukan kepala, bukan wajah juga leher itu. Tapi yang disebutkan dalam pengertian ulama yang namanya wajah, yaitu seperti yang tadi kita sebutkan. Beliau melakukannya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salatan. Kemudian setelah itu beliau membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku 3 kali. Sampai ke siku-siku disebutkan oleh para ulama, yakni siku-sikunya termasuk, ya. Karena dalam riwayat yang lain juga disebutkan fa asra'a ilal 'adud, sampai mulai menuju ke 'adud. 'Adud ini lengan atas, ya. Jadi otomatis ketika mulai masuk ke lengan atas, berarti apa? Siku jelas kena. Jadi ilal mirfaqain, sampai ke siku, bukan artinya siku belum kena, tapi sudah kena berdasarkan riwayat yang lain. Salasan 3 kali. Summa masaha biraksihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya, mengusap kepala. Di sini untuk kepala tidak membasuh, tapi hanya mengusap. Dan itu sesuai dengan yang dalam ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi cukup diusap dengan tangan yang basah itu. Boleh juga mengambil kembali, yang jelas tidak dikuyur, tidak dibasuh, tapi sekedar diusap. Tsumma ghassala kilta rijlaihi salatan. Kemudian beliau membasuh kedua kaki beliau 3 kali. Ya, seperti dalam ayat, maksudnya sampai ke mata kaki. Mata kaki juga, mata kakinya termasuk dibasuh. Karena juga dalam riwayat yang lain disebutkan fa asra'a ila saq. Beliau mau mulai masuk ke betis. Ya. Berarti jelas kedua mata kaki termasuk dibasuh. Nah, setelah beliau mencontohkan yang seperti ini, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti yang kulakukan ini. Jadi beliau sedang mencontohkan wudunya Nabi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan waqal, dan Nabi bersabda, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini yang kemudian diistilahkan dengan sunat wudu. Ya, di sini kemudian disimpulkan oleh para ulama, disunnahkan sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini bukan qobliyah, ya, sholat wajib, bukan pula tahiyatul masjid, bukan. Tapi ini memang sholat sunat wudu. Sehingga misalnya wudu di rumah, sholat 2 rakaat setelahnya boleh. Di masjid juga boleh. Ya. Ini sholat sunnah 2 rakaat wudu. Kemudian Nabi bersabda, la yuhadditsu fihima nafsah. Dia tidak berbisik-bisik, tidak bercakap-cakap dalam dirinya. Artinya apa? Yakni bisikan-bisikan jiwa. Dan yang dimaksud adalah yakni terus mengikuti bisikan jiwa itu sehingga sholatnya tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Ya, kalau sekedar muncul hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, kadang bukan kadang, itu hal yang sering, karena memang syaitan mengingatkan kita, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika orang mulai sholat itu syaitan mendatangi mengingatkan kita urusan-urusan di luar, ya, ingat daganganmu, nanti kita ingat nih, ingat kerjaanmu, ingat lagi, ingat ini, ya, itu memang begitu, syaitan memang mengingatkan kita urusan-urusan di luar itu supaya sholat kita tidak khusyuk. Nah ini yang dimaksud. Ketika muncul itu kemudian sudah ikut, ya, urusan pertanian, perdagangan, pertukangan, kepegawaian dan lain-lain, urusan macam-macam diikuti. Akhirnya sholatnya tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud. Tidak berbuat seperti itu. Tapi kalau sekedar muncul, langsung kemudian kita tepis. Syaitan mengingatkan lagi, kita tepis lagi. Kita tetap berusaha untuk apa? Untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Nah, yang seperti itu tidak apa-apa. Insyaallah itu termasuk yang apa? Yang la yuhadditsu fihi manafsa. Nah, seorang yang melakukan itu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni apa yang lalu dari dosa-dosanya. Nah, ini keutamaan besar, ya. Keutamaan besar ini akan diperoleh seseorang tapi dengan berarti tiga syarat. Yang pertama, wudu seperti wudunya Nabi. Kemudian salat dua rakaat, salat sunnah. Yang ketiga, la yuhadditsu fihi manafsa. Ya, tidak bisikan-bisikan jiwanya diikuti, tidak seperti itu. Nah, dengan tiga syarat itu maka insyaallah seorang akan mendapatkan keutamaan besar, yaitu diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Ya, ini sepertinya gampang, ya, sepertinya. Tapi ternyata untuk melakukannya kadang kita kesulitan. Kesulitan meluangkan waktu, kesulitan menghadapi godaan syaitan dan macam-macam. Tapi insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh bertekad melaksanakan hal tersebut dan ingat apa yang disabdakan Rasulullah, berusaha ingin mengikuti, maka insyaallah Allah akan bantu untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian hadis berikutnya masih terkait dengan wudu, mirip dengan hadis sebelumnya, jadi kita baca sekalian kemudian kita terangkan hal-hal yang perlu kita terangkan dari kandungan hadis tersebut. Hadis 8 juga terkait dengan kaifiyah wudu dari Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi, dari ayahnya. Qala syahidtu Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'i an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya yaitu Yahya, dia mengatakan, aku menyaksikan Amr bin Abi al-Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Nah, Abdullah bin Zaid ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi, tentang wudu Nabi. Seperti apakah Nabi berwudu? Tata cara wudu Nabi itu seperti apa? Maka kemudian Abdullah bin Zaid mencontohkan. Fada'a bitaurin min ma'in. Beliau meminta diambilkan air di sebuah bejana. Taur. Taur itu ya ember atau timba kecil lah, kurang lebih seperti itu bejana. Fatawadza'a lahum wudu'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wudu'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mencontohkan untuk mereka, mereka yang bertanya, bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adfa'a 'ala yadayhi min at-tawri. Maka beliau menuangkan pada kedua tangan beliau dari bejana tersebut. Faghassala yadayhi salasan. Beliau membasuh dua tangannya tiga kali. Tsumma adkhala yadahu fit-taur. Kemudian beliau memasukkan tangannya di bejana itu. Famadhmadha wastansyaqa wastansara salasan bi salasi warafat. Beliau masukkan tangannya, kemudian beliau masukkan tangannya ke bejana, kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya salasan tiga kali bisalasi ghurafat, dengan tiga cidukan. Tsumma adkhala yadahu fit-taur, kemudian beliau masukkan tangannya di bejana itu. Faghassala wajhahu thalathan, maka beliau membasuh wajahnya tiga kali. Tsumma adkhala yadayhi, kemudian beliau memasukkan dua tangannya. Faghassalahuma marratain, kemudian beliau membasuh kedua tangannya dua kali. Ilal mirfaqaini, sampai ke siku-siku beliau. Tsumma adkhala yadayhi, kemudian beliau masukkan dua tangannya. Famasaha bihima ra'sahu, kemudian beliau mengusap dengan kedua tangan itu ra'sahu, kepala beliau. Fa'akbala bihima wa adbara marratan wahidatan, kemudian beliau akbala bihima, mulai dari depan dengan kedua tangan itu, wa adbara, kemudian mundur ke belakang, ya, diusap mundur ke belakang, marratan wahidatan, satu kali usapan. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau membasuh dua kakinya. Fa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, bada'a bi muqaddami ra'si, beliau memulai dengan muqaddami ra'si, bagian depan kepala beliau. Hatta zahaba bihima ila qafah, kemudian membawa kedua tangan itu ke tengkuk beliau, ke bagian belakang. Tsumma raddahuma, kemudian mengembalikan ke depan. Hatta raja'a ila al-makanil ladhi bada'a minhu, sampai kembali ke tempat yang beliau mulai darinya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, hatana Rasulullah, datang kepada kami Rasulullah. Fa akhrajna lahu ma'an, kami keluarkan, kami bawa untuk beliau air. Fi taurin, dalam sebuah bejana. Min sufrin, dari kuningan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang kedua tentang tata cara berwudu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini melengkapi apa yang ada di hadis Utsman. Ada beberapa tambahan yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, ya. Seperti yang kita baca tadi, pertama beliau mencontohkan dengan apa? Setelah dibawakan air di sebuah bejana, beliau membasuh kedua tangannya dulu, sama dengan hadis Utsman. Nah, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, sama dengan hadis Utsman. Lalu beliau berkumur-kumur, beristinsyak, kemudian istinsyak, menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Disebutkan di sini salasan, tiga kali, ya, dengan tiga cidukan. Nah, ini juga sama dengan hadis Utsman radhiyallahu anhu, bahwa melakukan itu dengan tiga cidukan. Dan di sini juga nampak bahwa beliau memasukkan hanya satu tangan saja. Kemudian disebutkan berikutnya, tsumma adkhala yadahu fit-taur, beliau memasukkan tangannya di bejana itu. Faghassala wajha, kemudian membasuh wajahnya. Di sini juga nampak bahwa beliau melakukannya dengan satu tangan. Ya. Makanya di sini dibicarakan oleh para ulama bagaimana sunnahnya dalam membasuh muka ini, ya. Faghassala wajhahu thalasan. Apakah dengan mengambil air dengan satu tangan kemudian dituangkan ke muka baru diusap dengan dua tangan, atau sejak awal mengambil dengan dua tangan? Ya. Kalau menurut hadis ini, dan ini yang menjadi pegangan sebagian ulama, ketika mengambilnya cukup dengan satu tangan untuk membasuh muka itu. Cuma nanti mengusapnya dengan dua tangan supaya menyeluruh. Ya, itu sunnahnya seperti itu, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan, ya, mengambil dua tangan sekaligus tidak apa-apa. Ya, memang kalau boleh, insya Allah boleh saja. Asal ya tentu di sini jangan boros-boros air, ya. Cuma kalau kita mau lebih afdol, lebih utama, mengikuti sunnah Nabi SAW, menurut apa yang ada dalam riwayat ini, mengambilnya cukup dengan satu tangan. Mengambil airnya cukup dengan satu tangan, tapi mau meratakannya dengan dua tangan. Ya, ini untuk muka. Faghasala wajhahu salasan, dengan itu beliau membasuh wajahnya tiga kali. Ya. Kemudian thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqain. Kemudian masukkan yadayhi, dua tangannya. Nah, di sini jelas dengan dua tangan. Masukkan dua tangannya, kemudian beliau membasuh kedua tangan itu sampai ke siku-siku. Sama keterangannya dengan sebelumnya. Di sini ada tambahan marratain, dua kali, tidak tiga kali. Nah, ini satu pelajaran juga dari sini kita ambil, bahwa dalam berwudu ya boleh bilangannya berbeda. Di sini tadi disebutkan ketika membasuh wajah tiga kali, kumur-kumur tiga kali, tapi membasuh tangan dua kali. Ya, jadi boleh seperti itu, karena dua kali, tiga kali, ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah satu kali. Ya, tidak boleh kurang dari satu kali. Kalau kurang jadi, ya, nggak jadi berwudu. Jadi yang wajib satu kali. Ya, dua kali sunnah, boleh iya boleh tidak. Tiga kali sunnah, boleh iya boleh tidak. Bahkan di sini ada yang tiga kali, ada yang dua kali. Ya. Thumma adkhala yadayhi famasah bihi ra'sah. Kemudian beliau memasukkan dua tangannya. Ya, mengambil air baru berarti, tapi tidak ditampung. Ya, kalau ditampung kemudian begini jadi mengguyur, ya mandi. Tapi hanya membasahi. Ya. Kemudian masaha, mengusap dengan kedua tangan itu kepalanya. Nah, disinilah hadis yang sangat jelas bagaimana tata cara mengusap kepala. Ya. Kita lihat di sini dengan begitu jelasnya Nabi mencontohkan bagaimana mengusap kepala. Famasaha bihi ra'sah. Beliau mengusap dengan kedua tangan itu ra'sahu, kepalanya. Ya, fa aqbala bihi wa adbar. Aqbala artinya dari depan, adbar ke belakang. Marratan wahidatan, satu kali. Dalam riwayat berikutnya dijelaskan bada'a bi muqaddami ra'si. Beliau mulai dengan bagian depan. Hatta dhahaba bihi ila qafah, kemudian membawanya sampai ke belakang. Dengan dua tangan ini diurut sampai ke tengkuknya belakang sini. Ya. Nah, jadi ini batas akhirnya sampai sini. Begitu pula perempuan, ya. Ini tidak mengikuti rambutnya. Kalau rambutnya panjang tidak terus, tidak. Ini mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Jadi walaupun perempuan rambutnya panjang tetap sampai tengkuk sini, ya, leher belakang. Kemudian thumma raddahuma, kemudian mengembalikan ke depan. Raja'a ilal makan, kembali ke tempat yang alladhi bada'a minhu, yang beliau mulai darinya. Ya, kembali sini. Ya. Nah, itulah cara mengusap kepala yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kemudian tentu menjadi perbincangan para ulama juga, ya, bagaimana tata cara mengusap kepala. Sebetulnya sudah jelas, ya kan, sebetulnya sudah jelas seperti itu. Nah, kenapa kok ada sebagian ulama yang berpendapat cukup mengusap sebagian kepala? Nah, ini muncul pendapat seperti itu karena pertama, ya, dalam ayat Al-Quran disebutkan famsahu biru'usikum, ya, famsahu biru'usikum, ada huruf ba di situ, famsahu biru'usikum. Nah, para ahli bahasa, ya, menjelaskan apa maksud daripada ba di sini. Sementara ada sebagian ulama yang mungkin kurang sepakat dengan ahli bahasa itu. Nah, apa pendapat ahli bahasa? Para ahli bahasa mengatakan ba di sini adalah untuk menerangkan menempel. Jadi alba lil ilsaq, begitu kalau bahasa Arabnya. Alba lil ilsaq. Huruf ba ini untuk menerangkan bahwa mengusapnya betul-betul menempel, begitu. Ya, itu fungsi daripada huruf ba di situ. Nah, sebagian ulama yang berpendapat mengusap kepala itu sebagian saja, ba ini fungsinya untuk lit tabi'id. Artinya ini menunjukkan boleh cukup sebagian, ba'dun. Ya. Jadi maknanya usaplah sebagian kepala. Ini menurut sebagian ulama tadi. Nah, terus yang lebih kuat yang mana? Nah, ternyata ya yang lebih kuat yang pertama. Karena para ahli bahasa mengatakan seperti itu, dan mereka mengatakan dalam bahasa Arab tidak ada huruf ba bermakna sebagian, tidak ada. Ya, mereka para ahli bahasa mereka mengatakan bahwa huruf ba tidak ada yang bermakna sebagian. Kemudian juga didukung oleh apa? Praktek Nabi sendiri. Ya. Seandainya Nabi memahami ba itu untuk sebagian, nah, Nabi yang paling paham ya kan terhadap ayat. Nabi yang paling paham terhadap bahasa Arab yang ada dalam ayat itu. Maka Nabi akan mencontohkan ya, pengusapan kepala secara sebagian. Seperti apakah sebagian itu? Nah, ternyata Nabi justru mencontohkan semuanya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa yang lebih kuat jelas ini bermakna semua. Tidak ada ba bermakna sebagian. Kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah juga mengusap sebagian tapi ketika memakai imamah. Ya, ketika memakai imamah. Ketika memakai imamah, Nabi pernah hanya mengusap apa? Nausiyah, ya, bagian ubun-ubun atau ya bagian depan sini ubun-ubun. Kemudian beliau melengkapi dengan mengusap imamahnya. Nah, itu pernah seperti itu. Kemudian yang ketiga, Nabi pernah juga hanya mengusap imamahnya, surbannya saja. Ya, hanya mengusap surbannya saja, sama sekali tidak menyentuh rambut kepala, tidak. Jadi kalau begitu dari riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait mengusap kepala ini ada tiga macam. Yang pertama kepala saja tanpa surban, maka beliau usap semuanya. Yang kedua ketika ada surban sebagian kepala dan dilengkapi dengan seluruh surban. Yang ketiga mengusap surbannya saja tanpa kepalanya. Nah itu tiga macam. Tidak ada satu riwayat pun Nabi mengusap sebagian kepala saja. Tidak ada. Tidak ada riwayat itu. Makanya para ulama yang mengatakan boleh mengusap sebagian kepala, mereka pun berbeda pendapat. Sebagian itu seberapa persen? Ya kan? Nah, setengahnya, apa 3/4, apa 1/4, apa sebagian orang malah kalau praktek, kalau bicara prakteknya orang hanya ditutul-tutul saja. Apa seperti itu memang pendapat para ulama. Ya. Nah, jadi kembali kepada pembahasan para ulama tadi, ternyata yang berpendapat cukup sebagian itu pun akhirnya beda pendapat. Ya, seberapa persen? Nah, ini akhirnya bicara panjang lagi. Mana yang benar? Sulit. Dari mana dasarnya mau cari yang benar? Ya, kembali contohnya Nabi. Nah, ini contohnya lagi semua, enggak sebagian. Ya, jadi kalau begitu terkait dengan membasuh kepala, mengusap kepala ya, maaf, mengusap kepala, maka inilah praktek Nabi. Ya, inilah cara yang benar. Sehingga hendaknya kita mengusap dengan cara yang benar, yaitu mengusap sebagian apa seluruh kepalanya. Tuh ada yang mengatakan loh, masa ulama enggak tahu hadis ini? Ya, mungkin saja. Ya. Mungkin saja belum tahu hadis ini, mereka berpendapat sebagian itu. Karena apa? Karena zaman dulu itu kan mencari hadis enggak mudah. Sekarang enggak beli buku dapat hadis, ya. Sekarang. Dulu mau dapat satu hadis bisa satu bulan pergi. Dari Makkah ke Yaman, dari Makkah ke Mesir, satu hadis baru dapat. Jadi enggak tahu hadis di zaman dulu ulama itu hal yang mungkin sekali. Ya, mungkin sekali. Kita sekarang sudah tahu hadis. Nah, ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, "Tsumma ghassala rijlaihi," kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Ya, membasuh kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan, yaitu sampai ke mata kaki beliau. Ya. Sebelum ini terkait dengan membasuh kepala disebutkan di sini marratan wahidah. Ya, satu kali. Jadi dalam tata cara wudu Nabi yang diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, di situ ada yang tiga kali, ada yang dua kali, ada yang satu kali. Ya. Ada yang dua kali, ada yang tiga kali, ada yang satu kali. Ya. Kemudian apakah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap kepala tiga kali, boleh atau tidak mengusap kepala tiga kali? Nah, di sini juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut riwayat ini hanya satu kali, tapi ada riwayat yang lain yang menunjukkan boleh juga mengusap kepala tiga kali. Ya, boleh juga mengusap kepala tiga kali, yaitu sebuah riwayat dalam Sunan Abi Dawud. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan ada dua sanad yang hasan, dan bahkan ada sanad yang ketiga juga derajatnya hasan, sehingga hadis itu bisa dipakai. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu salasan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya tiga kali. Ya, ini riwayat dari sahabat Utsman radhiyallahu an dalam Sunan Abi Dawud, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tamamul Minnah halaman yang ke-91. Ya, kalau begitu kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.